السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, melindungi dan selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pembahasan kita dari kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini telah sampai pada bab tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan keluarganya agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang mereka dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipahami dan diketahui bahwasanya kewajiban sebagai orang tua terhadap anak atau terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, ada sejumlah hal. Yang pertama, kewajiban kita untuk mendidik akidah yang benar, mendidik dan menanamkan kepada keluarga kita akidah tauhid, dan mengingatkan mereka terhadap bahaya kesyirikan. Karena bahaya kesyirikan ini jauh lebih besar, dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik akan kekal di dalam neraka jika dia tidak bertaubat sebelum wafatnya. Yang kedua, yang wajib kita ajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita adalah tentang al-halal dan haram. Dan sudah dibacakan hadisnya, yaitu hadis tentang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengambil dari kurma zakat lalu dimasukkan ke dalam mulut beliau. Karena sebagai anak kecil, Al-Hasan ketika itu tidak mengetahui. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh cucu beliau, maka beliau langsung menyuruh Al-Hasan bin Ali mengeluarkan kurma zakat yang ada di mulutnya. Kemudian beliau menjelaskan apa alasannya. Bahwasanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan dari harta zakat. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita ajarkan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, terutama istri dan anak-anak, tentang adab-adab Islami. Demikian pula hadisnya telah dijelaskan, hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ketika beliau makan dan kemudian tangannya mengambil makanan dari tempat yang agak jauh darinya, sehingga kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengajarkan kepadanya adab, bagaimana adab di meja makan. Kemudian yang berikutnya yang merupakan kewajiban kita mendidik keluarga dan anak-anak kita adalah al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, adab-adab yang mulia. Karena akhlak adalah buah dari akidah, buah dari ibadah. Itulah akhlak dan amal soleh. Kemudian yang keempat yang juga merupakan kewajiban kita dalam mendidik dan mengajarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita adalah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana akan disebutkan dalam beberapa hadis pada kesempatan yang baik ini tentang permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Apa ada dasarnya? Ada dalilnya? Tentu ada dalilnya. Bahwa seorang tua atau orang tua wajib untuk dia mengajarkan kepada keluarga dan anak-anaknya akidah yang benar, mengajarkan tauhid, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan syirik yang merupakan malapetaka bagi umat ini. Ketika umat ini banyak yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka jangan berharap bahwa umat ini akan keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Tentang dalil kewajiban orang tua mengajarkan tauhid kepada anak dan akidah yang benar serta menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan syirik, yaitu dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan kisah tentang Luqmanul Hakim ketika beliau memberi nasihat kepada putranya, ya iqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'udhuhu, ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat, ketika Luqman berkata kepada putranya, tatkala dia memberikan nasihat kepadanya, beliau mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika itu beliau masih sebagai seorang anak yang berusia muda belia radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membonceng Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa pelajaran, pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah berada depanmu. Yang artinya Allah akan membimbingmu, Allah akan memeliharamu, Allah akan menjaga seluruh anggota badanmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Artinya jangan memohon kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan seru kepada selain Allah. Ini suatu akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada misanan beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini contoh hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendidik dan menanamkan akidah kepada anak yang masih muda belia. Oleh karena itu salah dan keliru sebagian orang tua yang mengatakan bahwa anak dalam usia masih dini kita tidak boleh mengajarkan sesuatu yang berat. Masalah akidah itu berat. Tidak berat. Masalah akidah adalah masalah yang paling ringan. Dalam arti, karena berkaitan dengan fitrah manusia. Seorang kalau fitrahnya benar, maka sejak dia dilahirkan, fitrahnya adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita tanamkan, kita kuatkan, kita teguhkan akidahnya. Tentang iman kepada Allah. Agar memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat beliau. Jadi empat poin di antara yang wajib kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendidik orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah hukum halal dan haram, yang ketiga adalah masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah masalah akhlakul karimah dan adab-adab islami. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang di antara kalian ada pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pemimpin, kepala negara, dia adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikian pula seorang wanita atau istri. Dia adalah seorang pemimpin yang mengatur, yang mengurusi urusan-urusan rumah tangga, rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih. Dan seorang pembantu, dia adalah seorang pemimpin yang menjaga dan mengawasi harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, maka setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Hadis ini adalah hadis yang merupakan salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tanggung jawab umat ini. Bahwa umat Islam secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab. Masing-masing dengan kapasitasnya. Masing-masing dengan wewenangnya. Masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya. Semua mereka diberikan amanah. Mulai dari pemimpin tertinggi, kepala negara. Atau dia itu raja. Atau dia itu presiden. Atau dia itu amirul mu'minin. Atau dia itu khalifah. Inti yang memimpin suatu negara. Maka dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dia bertanggung jawab tentang rakyatnya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepemimpinannya semakin besar. Maka tanggung jawabnya pun semakin besar pula. Maka dari itu kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang pemimpin tidak sekedar memimpin. Seorang pemimpin tidak sekedar menikmati jabatan dan kedudukan yang diperolehnya. Tetapi lebih dari itu adalah tanggung jawab dan amanah yang dipikulkan kepadanya. Kita sebagai orang yang beriman, beriman kepada adanya hari akhir, dan tidak boleh ragu tentang adanya hari akhir, karena hari akhir adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Dan orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhir, dia adalah kafir, keluar dari Islam. Kecuali kalau dia seorang jahil, kecuali kalau dia seorang bodoh yang tidak ngerti agama, maka dia diajarkan, dia diingatkan tentang kewajiban beriman kepada hari akhir. Kemudian, karena adanya iman kita kepada hari akhir, dan merupakan kewajiban kita beriman kepada adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, yang mana manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia telah perbuat di bumi ini selama hidupnya, maka seorang beriman harus benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah yang dipikulkan kepadanya, baik dari skala yang terbesar sampai kepada skala yang terkecil. Karena Islam adalah agama yang mengaitkan seluruh perbuatan seorang hamba dan seluruh perkataannya dengan akhirat. Tidak ada istilah perbuatan ataupun perkataan seorang hamba lepas dari kontrol, lepas dari catatan para malaikat. Tidak ada. Bahkan bercanda pun dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat melainkan dicatat oleh para malaikat yang mencatat amal-amal perbuatannya. Maka orang mukmin bukan orang sekuler. Orang muslim bukan orang yang memisahkan antara negara dan agama. Orang mukmin adalah orang yang tetap menyatukan setiap perbuatan manusia ada kaitannya dengan akhirat. Ya. Dia tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan Allah di hari kiamat kelak. Dia tidak terlepas dan tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemimpin tertinggi sampai kepada rakyat jelata akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini apabila dimiliki oleh atau diimani dan menjadi ruh bagi seorang dalam kehidupannya, maka dia akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi tatkala konsep ini cenderung diremehkan atau dianggap sesuatu yang ringan, sesuatu yang digampangkan, maka ketika itu pula seorang tidak akan bertanggung jawab dalam perbuatannya, dalam amanah yang dipikulkan kepadanya. Maka dari itu hadis ini benar-benar menjadikan seorang atau setiap orang dari umat ini untuk benar-benar berbuat secara maksimal, baik dia pemimpin tertinggi sampai kepada rakyat jelata, maka masing-masing akan berbuat sesuatu yang maksimal, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diambil dari hadis ini pula, bahwa di sini mengandung makna adanya tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Contohnya di dalam rumah tangga, disebutkan di sini ada suami, ada istri, ada pembantu, maka masing-masing melakukan tugasnya, dan masing-masing satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Tugas seorang suami dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tugas seorang istri dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tugas seorang pembantu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka apabila keadaan kita demikian, maka terwujudlah masyarakat dan komunitas muslim yang saling bahu-membahu tolong-menolong dalam mencapai kesempurnaan kehidupan di dunia ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang tua tanggung jawabnya besar. Dia tidak hanya memerintahkan kepada kebaikan, tetapi dia juga melarang dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Karena ini berkaitan dengan bab tentang pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, secara khusus diingatkan kepada setiap orang yang punya tanggung jawab dalam rumah tangga agar dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, mendidik mereka agama yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka dia mempunyai kewajiban untuk memanggil seorang guru dan mengajarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, mengajarkan agama, yakni akidah, ibadah, tentang hukum halal dan haram, dan adab-adab Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu qal. Kakeknya di sini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka lantaran meninggalkan salat, wa hum abna'u ashrin, ketika usia mereka 10 tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, yakni antara laki-laki dan wanita. Jadi pisahkan, atau laki-laki dan laki-laki pun demikian, dipisahkan tempat tidurnya. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan sanad yang disahihkan oleh para ulama yang meneliti hadis ini. Hadis ini adalah salah satu contoh hadis yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak, yaitu memerintahkan mereka untuk sholat. Ya, memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Kapan dimulainya? Dimulainya ketika usia 7 tahun. Ketika anak usia 7 tahun, mulailah sedikit demi sedikit orang tua menyuruh anak-anaknya untuk sholat, baik laki-laki maupun wanita. Ayo nak, sholat nak. Ya, dengan bahasa yang baik, dengan cara yang ramah, karena ini belum merupakan kewajiban, tetapi dalam bentuk pelatihan, pembiasaan terhadap anak untuk mengerjakan sholat, sehingga dibiasakan dari kecil. Dan ternyata benar, Salah satu faktor, unsur dalam pendidikan itu adalah unsur pembiasaan. Kalau seorang anak dibiasakan hal yang baik sejak kecil, maka dia akan terbiasa melakukan kebaikan itu. Tetapi tatkala tidak dibiasakan, maka suatu saat dia akan kesulitan dalam mengerjakan sesuatu yang belum terbiasa dia kerjakan. Dan di dalam dunia Islam yang di dalam hadis ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang tua untuk membiasakan anaknya mengenal sholat lima waktu sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Itu sudah dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Dan tentu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada sesuatu yang benar-benar menunjukkan bahwa beliau seorang muallim, seorang guru, ya, yang benar-benar di dalam mendidik, yaitu membiasakan anak sholat sejak usia 7 tahun. Apabila kita melihat pada realita yang ada, ketika kita menjumpai tidak sedikit di antara umat ini yang sudah dewasa, mereka meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan sholat. Salah satu sebab utama adalah karena tidak adanya pembiasaan sejak kecil. Hadis ini ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, anaknya diberikan kepada pembantu, maka lahirlah dan keluarlah alumnus-alumnus pembantu dari anak-anak kita yang mereka tidak mengenal Allah dalam arti sholat, jauh dari sholat, tidak mengenal adab yang baik, karena pendidiknya adalah pembantu. Tidak semua pembantu itu jelek. Ada pembantu yang baik, yang mempunyai akhlak, yang beradab, ada. Tetapi dia sebagai seorang yang bekerja, tanggung jawabnya bukan pada mendidik anak yang dititipkan kepadanya. Dia hanya sekedar menjaga, memelihara dari hal-hal yang berbahaya. Ya. Oleh karena itu, disinilah apabila umat Islam ingin memiliki generasi yang berkualitas, iman mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, maka harus orang tua terjun langsung di dalam mendidik anak-anak mereka. Dan akhlak yang mulia, dan akidah yang benar, dan ibadah yang benar, disitulah insya Allah akan lahir manusia-manusia berkualitas. Insya Allah tidak akan muncul generasi liberalisme yang punya pemikiran liberal, yang mencela agama mereka sendiri, yang kadang-kadang menghina agama mereka sendiri. Ini karena apa? Karena faktor pendidikan. Ketika nilai-nilai pendidikan Islam tidak ditanamkan kepada anak, dan anak tumbuh besar dalam pemikiran yang menyimpang, dalam akhlak yang menyimpang, dalam akidah yang menyimpang, maka lahirlah manusia-manusia seperti itu, yang juga menyimpang dari agama mereka. Sehingga tidak bisa diharapkan untuk membela agamanya, bahkan membawa identitasnya pun tidak berani untuk mengatakan aku seorang muslim. Takut, tidak enak, perasaan, ya, dan seterusnya. Fanatik, subhanallah. Ya. Apa ada orang beragama di dunia ini yang tidak fanatik pada agamanya? Entah itu Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, ya, tidak ada. Ya. Setiap orang mempunyai fanatisme dalam dirinya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang ada pada diri manusia. Ya. Dan fanatisme kepada yang benar, yang merupakan keyakinan kita, ini adalah hal yang wajib. Ya. Isyhadu bi anna muslimun, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Saksikanlah kami ini orang muslim. Kami ini orang muslim. Mengapa kita harus menyembunyikan identitas kita? Ya. Mengapa kita harus menyembunyikan identitas kita di negeri yang mayoritas kaum muslimin? Ya. Jadi semua disebabkan karena ada sesuatu yang tidak tepat dalam dunia pendidikan Islam pada kebanyakan masyarakat kita. Sehingga dia takut menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Ya. Sementara yang lainnya, Masya Allah, mereka dengan lambang-lambang mereka, mereka dengan identitas-identitas mereka, mereka bangga dan menunjukkan. Nah, kenapa kita kok tidak? Ini semua kembali kepada pendidikan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila umat ini memiliki konsekuen tentang agamanya, dan lakum dinukum waliyadin, mempunyai prinsip demikian, bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku, maka insyaAllah akan muncul generasi muslimin yang mereka berakidah benar, berani menunjukkan identitasnya, tidak menjadi orang munafik, tidak menjadi orang yang munafik. Apalagi negeri kita menjamin, Islam di Indonesia ini menjamin seorang melakukan keyakinannya, mengamalkan keyakinannya, tidak ada larangan di negeri ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita meninjau kembali dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita harus kita tinjau. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah mereka, di sekolah-sekolah Islam, agar muncul generasi yang mengenal agamanya, mengenal Tuhannya, mengenal kewajibannya, baik kewajiban dia kepada agamanya, kewajiban dia kepada masyarakatnya, kewajiban dia kepada negerinya, kewajiban dia kepada bangsanya, apabila mereka memiliki pendidikan yang benar-benar ada ruhnya, yaitu dari Al-Quran dan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad untuk mengajar saat usia 7 tahun. Pembiasaan sesuatu yang baik. Kemudian apabila setelah 3 tahun anak ini diperintahkan atau diajak untuk sholat, dan telah menginjak 10 tahun anak ini masih meninggalkan sholat yang sudah dibiasakan sejak 3 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran kepada orang tua untuk memukul anaknya yang meninggalkan sholat ini pada usia 10 tahun. Dan tentu pukulannya, pukulan yang tidak berbahaya. Pukulan yang mendidik anak. Ya, yang memberikan kepada anak pendidikan. Ya. Karena memukul itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada ad-darbu darban. Darbu ta'dibin wa darbu zulmin. Ya, wa mu'zin. Jadi ada pukulan, ya, ketika kita memukul seseorang, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika memukul, jika pukulan itu adalah untuk mendidik anak, ya, maka ini dibolehkan oleh agama. Yang diharamkan adalah memukul yang bersifat mendzalimi, yang bersifat menyakiti, yang bersifat menganiaya yang dipukul. Ini yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Ya. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi jangan sampai kita ini melihat metode-metode pendidikan di zaman kita ini yang seakan-akan memukul itu haram hukumnya. Ini tidak benar. Suatu saat memang anak perlu dijewer. Ya. Suatu saat anak memang perlu dijewer. Di saat memang perlu dijewer. Ya. Tetapi jangan sampai membahayakan anak itu. Jadi pendidikan Quran, pendidikan sunnah mengajarkan demikian. Ya. Nah, ini yang penting kita pahami. Intinya bahwa kalau memukul tidak boleh sampai membahayakan. Tidak boleh sampai mencederai anak itu. Karena ini pun tidak dibenarkan. Baik secara agama maupun secara moral, akhlak, itu tidak bisa menerima. Ya, seorang anak dipukuli ya sampai babak belur, ya, misalnya, ini tidak benar. Itu pantas dihukum orang yang memukulnya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah, Rasulullah SAW memerintahkan memukul anak ketika meninggalkan sholat pada saat usianya mencapai 10 tahun. Kemudian pada usia ini pula, beliau memerintahkan kepada orang tua untuk memisahkan tempat tidur mereka. Ya, karena mulai dari segi pendidikan atau pertumbuhan seksual anak itu mulai terasa ketika usia 10 tahun tersebut. Maka dari itu dia sudah harus tidur berpisah, ya, tidur berpisah. Apalagi anak laki-laki dan anak wanita. Ya, karena di sini semua dalam rangka menjaga kehormatan keluarga itu dan menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang tentu tidak diinginkan, ya, tentu tidak diinginkan. Jadi pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidikan terbaik. Karena beliau ketika mendidik, beliau mendapat wahyu dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui tentang anak atau tentang manusia, tentang jiwa mereka, tabiat mereka, kebiasaan mereka, fitrah mereka, naluri mereka, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, dalam segala hal, salah satunya dalam pendidikan anak, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hal penting di dalam memerintahkan anak untuk sholat, ya, kemudian ketika usia 10 tahun mereka dipukul, ketika kita pun kalau memukul mereka atau mencubit, misalnya menjewer anak itu ketika usia 10 tahun dia meninggalkan sholat, kita beritahukan. Kalau ditanya, ayah kok aku dicubit, kok aku dipukul sih, aku gak sholat, padahal sholat itu belum wajib untuk aku, kita menjawab, nak, yang menyuruh ayah memukulmu ini, menjewermu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu mengatakan apabila anak telah 10 tahun meninggalkan sholat, maka dicubit, dijewer, ya, sehingga anak itu paham, oh ternyata aku ini dipukul oleh ayahku ketika meninggalkan sholat di saat usia 10 tahun karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun memiliki kesadaran, ya. Karena nanti kalau dia meninggalkan sholat, dia akan dipukul lagi orang-orang tuanya. Dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, wadribuhum alaiha. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat. Wahum abna'u ashirin. Ketika usia mereka 10 tahun. Maka orang tua memberitahu pada anak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memakan dari kurma zakat karena beliau tidak tahu, Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkan kurma itu dari mulutnya, lalu beliau memberitahukan alasannya, ya, beliau memberitahukan alasannya mengapa beliau menyuruh anak itu Al-Hasan untuk mengeluarkan korma tersebut, karena korma itu korma zakat. Dan zakat itu haram bagi keluarga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahukan. Demikian pula ketika orang tua menjewer anaknya, memukul anaknya pada usia 10 tahun, karena meninggalkan sholat, beritahukan alasannya. Bahwa ini dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bahasakan dengan bahasa anak yang usianya 10 tahun. Bahasakan dengan bahasa mereka yang mudah mereka pahami. Nah, dia akan berpikir, oh iya ya, aku dijewer karena memang Rasulullah memerintahkan. Jika perlu tunjukkan hadisnya. Ini loh nak, hadisnya nak. Sehingga mereka sudah belajar mengetahui dalil sejak mereka kecil. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang betapa pentingnya sholat. Karena sholat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang hamba. Apabila sholatnya buruk, maka amal-amal yang lainnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi apabila nilai sholatnya baik, maka Allah menerima amal-amal sholat yang lainnya. Ini adalah berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani. Oleh karena itu, tidaklah heran tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tua untuk membiasakan anak mereka sholat sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun. Karena kedudukan sholat yang sangat mulia, kedudukan sholat yang sangat tinggi di dalam agama Allah, yaitu dalam agama kita Islam, yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anak mereka, baik ketika anak dalam keadaan terbangun maupun anak dalam keadaan tidur. Kita disuruh memisahkan anak itu dalam tidurnya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua itu 24 jam kepada anaknya. Jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, karena ini adalah tanggung jawab. Dan lebih dari itu adalah apabila orang tua mendidik anak mereka dengan ikhlas karena Allah, sabar terhadap mereka di dalam mendidik, maka ketahuilah bahwa ganjaran besar di sisi Allah. Ganjaran besar di sisi Allah bagi orang-orang yang dengan ikhlas mereka mendidik anak-anak mereka. Mendidik akidah yang benar, akhlak yang mulia, ibadah yang benar, maka dia akan memanen hasilnya di saat panen raya di akhirat kelak. Jangan khawatir dan jangan malas, jangan banyak mengeluh. Ya. Kalau anak kita nakal, mintalah pada Allah, ya Allah beri hidayah anakku, jadikan dia anak yang soleh. Ya Allah, ini anak sebagai buah hatiku, berikanlah dia hidayah, berikanlah dia petunjuk. Karena doa orang tua untuk anaknya adalah di antara doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dalam mendidik anak-anak kita. Allah yang membolak-balik hati manusia. Kita tidak mengetahui. Bisa jadi dengan doa kita, Allah merubah, membalik hati anak itu menjadi 180 derajat. Dari yang kurang baik menjadi terbaik. Itu hal yang bukan hal yang mustahil. Allah Maha Besar. Allah Maha Kuasa. Allah yang memegang hati-hati manusia. Ya, bukan kita yang memegang hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, salah satu upaya orang tua dalam mendidik anaknya adalah dengan berdoa. Doa para anbiya, doa para rasul di dalam Al-Quranul Karim untuk anak keturunan mereka banyak. Doa Nabi Ibrahim, ya, doa orang-orang yang soleh agar mereka diberikan anak keturunan yang baik, doa Nabi Zakaria dan yang lainnya. Ini menunjukkan peran doa yang begitu besar, ya, dalam membentuk dan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Maka kita tidak boleh berputus asa. Sejelek apapun anak kita, senakal apapun anak kita, na'udzubillah min dzalik, tapi kita tetap harus berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Selain menasihati, selain membimbing, tapi kita juga bangun di malam hari, di saat sujud, di saat tahajud, ya, angkat kedua tangan kita, minta pada Allah, ya, agar Allah beri hidayah, agar Allah beri petunjuk, agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Dan ini adalah bekal yang besar, modal yang kuat, modal yang besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu kesalahan kita atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu gambaran yang selalu diberikan kepada anak tentang dunia. Ya. Nak, kamu mau jadi apa nak kalau besar? Jadi pilot. jadi dokter, jadi ahli kimia, jadi ahli matematika, dan yang lainnya. Itu sih boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Tetapi ada satu sisi yang lebih baik. Yang lebih utama yang juga harus disampaikan. Yaitu, nak jadilah engkau hamba Allah. Yang diridhoi oleh Allah itu yang terpenting. Ya. Tanamkan hal-hal demikian kepada anak. Bahwasanya ridho Allah, cinta Allah. Itu adalah cita-cita seorang muslim. Cita-cita seorang mukmin. Engkau seandainya pun jadi dokter, jadilah dokter yang mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau kalaupun menjadi pilot, jadilah pilot yang mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Hal-hal demikian pun harus dimasukkan. Ya. Jangan hanya materi. Pola fikir materialistis itu yang ditanamkan. Ya. Tapi jauh dari moral-moral agama. Ya. Jangan sampai demikian. Nah, ini hadis tentang kewajiban orang tua mendidik anak di dalam dalam hal ibadah, yaitu memerintahkan mereka untuk ibadah, sholat 5 waktu ketika usia 7 tahun. Dan pukul mereka di saat usia 10 tahun kalau meninggalkan sholat. Kemudian hadis yang lain. Yang terakhir dalam bab ini. Yaitu hadis Abu Thurayyah Sabirah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinin. Allimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinin. Wadribuhu alaiha ibna ashri sinin. Ajarkanlah anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat di saat usia 10 tahun. Nah, di sini ada tambahan ilmu. Dari lafaz hadis yang pertama. Lafaz hadis yang pertama, redaksinya berbunyi, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Di sini, allimu as-sabiyya, ajarkanlah. Ini menunjukkan bahwa ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, sambil anak itu diajarkan bacaan-bacaan sholat. Ya. Sejalan dengan perintah tadi, perintah untuk sholat, ajarkan juga dia bacaan sholat. Ajarkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ajarkan Al-Fatihah. Ya. Sebelum doa iftitah, kita ajarkan yang utama, itu rukun salat. Al-Fatihah. Akhirnya membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kemudian surat-surat yang pendek. Bagaimana dia ruku, bagaimana dia itidal, bagaimana dia sujud, dan seterusnya. Jadi, tidak sekedar memerintahkan. Tapi juga sambil mengajarkan kepada anak bagaimana dia sholat. Insya Allah dalam tempo 3 tahun, anak itu sudah bisa sholat. Dengan bacaan-bacaannya. Kalau kita tekun, kita betul-betul memperhatikan, maka pada usia 3 tahun masa pelatihan ini, ya, dan masa pengajaran sholat, insya Allah anak itu sudah mampu sholat dengan sempurna di saat usia dia menginjak 10 tahun. Jadi tidak sekedar memerintahkan, tapi juga mengajarkan. Bacaan-bacaan pun yang pendek. Tidak usah ajarkan bacaan-bacaan yang panjang. Bacaan yang pendek. Jadi bacaan-bacaan sholat itu. Kalau Al-Fatihah setiap hari mereka mendengar. Kalau anak dibawa ke masjid, dia mendengar bacaannya imam. Ya. Makanya surat yang paling gampang, yang paling mudah dihafal itu surat Al-Fatihah. Karena paling banyak dibaca dan paling banyak didengar. Setiap hari kita mendengar bacaan surat Al-Fatihah. Ya, salat subuh, maghrib, isya. mendengar baca Al-Fatihah. Makanya surat ini adalah surat yang mudah dihafal karena sering didengar. Kemudian yang lainnya, kemudian tata cara ruku, tata cara itidal, tata cara sujud, semua diajarkan dengan pelan, satu demi satu, selangkah demi selangkah. Jadi ini yang nilai tambah dari redaksi hadis yang terakhir, yaitu alimu as-sabiyah, ajarkanlah anak kecil itu sholat ketika usia 7 tahun. Jadi selain memerintah, juga kita ajarkan bagaimana sholat yang benar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita dengar, ya, ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya sejak dini telah diajarkan nilai-nilai Islam pada seorang hamba. Karena memang Islam itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu terlepas dari hadis ini sahih atau sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan hadis tentang azan di telinga anak, telinga kanan bayi, ya, terlepas dari ada perbedaan pendapat antara ulama, sebagian ada yang menghasankan, mengatakan sanad hadis ini baik, sebagian ada yang melemahkan hadis ini, yaitu azan di telinga bayi. Ya. Ini adalah untuk memperdengarkan kepada bayi itu kalamullah, dalam arti tentang Allah Ta'ala di saat usia masih baru lahir di dunia ini. Diperdengarkan tentang Allah, tentang kalimat tauhid, tentang Muhammad Rasulullah. Ya. Diperdengarkan agar bayi pertama kali yang dia dengar ketika dia dilahirkan di muka bumi ini, yaitu kalimat-kalimat Allah, kalimat tauhid. Kemudian yang mengiringi bayi ini semenjak dia dalam kandungan ibunya, kemudian dia dilahirkan, kemudian sampai besar, doa dari orang tuanya agar Allah memberikan keselamatan, agar Allah menjadikan anak ini anak yang baik, anak yang soleh. Ya. Ini doa orang tua sangat berperan. Kemudian pada usia 7 tahun, dia mulai disuruh sholat. Maka agama kita dalam bentuk karakter kepribadian seorang muslim, itu sejak dari lahirnya sudah digariskan. Ya. Tapi semua sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya. Pada usia tertentu, ada sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang ditanamkan, ya, sehingga sampai dewasa anak ini akan lahir dan terbentuk sebagai seorang yang mempunyai kepribadian seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hal-hal yang wajib diimaninya. Ya. Maka bergelut dalam dunia pendidikan, seorang harus mengetahui apa yang dia berikan kepada anak didiknya. Dan pada hakikatnya setiap orang itu pendidik. Setiap orang tua itu pendidik. Tergantung apa yang dia didik anaknya. Karena anak tinggal dengan orang tua. Dia dibesarkan di rumah orang tuanya. Maka lingkungan rumah tangga sangat penting. Di dalam mendidik dan membentuk karakter anak, akhlak anak. Itu yang pertama kali adalah dalam rumahnya. Kemudian, hal yang tidak kalah pentingnya juga dalam dunia pendidikan anak ini adalah yang berkaitan dengan contoh, yaitu qudwah, keteladanan. Ini sangat penting. Keteladanan orang tua pada anak ini akan membentuk anak itu, kepribadiannya, akhlaknya, perangainya, adabnya dari orang tuanya. Nah, di sini peran keteladanan sangat penting dalam rumah tangga. Ya, sangat penting. Kalau orang tuanya sholat 5 waktu di masjid, ini akan membekas pada anak. Tetapi kalau orang tuanya tidak sholat, ya, sampai matahari terbit masih di bawah selimut, ini pun akan terpengaruh kepada anak. Oh, ayahnya tidak sholat, ibunya tidak sholat, bagaimana anak bisa sholat? Ya. Jadi keteladanan sangat penting dalam dunia pendidikan anak, terutama dari rumah tangga. Kemudian sekolah, contoh dari guru, ya, para pendidik. Ini pun akan mempengaruhi karakter dan kepribadian serta tingkah laku. Maka kepada orang tua, berilah contoh yang baik kepada anak dalam beribadah kepada Allah, dalam berakhlak yang mulia, ya, dalam pembicaraan, supaya anak itu bisa mengambil dari ayahnya. Tidak sedikit anak-anak yang mengagumi orang tua mereka karena akhlaknya, karena kebaikannya, ya. Jadi ayahnya adalah segala-galanya bagi dia. Karena betul memberi pengaruh pada anak. Tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit pula anak yang membenci orang tuanya karena karakter, kepribadian, akhlak, moral yang jelek yang dicontohkan oleh orang tua kepada anak. Makanya anak timbul rasa benci dalam dirinya kepada orang tuanya. Maka semua ini kembali kepada contoh keteladanan yang baik, yang mulia, sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Semuanya dalam rangka mendidik generasi, dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, orang yang saleh, orang yang mulia. Ya, sungguh setiap orang bangga dalam dirinya, dalam arti bersyukur kalau dia mempunyai anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat, berhasil dunianya, insya Allah berhasil akhiratnya. Dia hidup tenang di dunia ini. Ya. Tetapi di sisi lain, kehidupan seorang tidak akan tenang ketika dia memiliki anak yang nakal, anak yang bejat, anak yang meninggalkan sholat, anak yang dikenal masuk keluar polisi. Wallah, hidupnya tidak tenang. Tapi semua kembali kepada orang tua. Kita salah didik pada anak tersebut. Maka marilah, ini penting sekali untuk kita kembali kepada dunia pendidikan. Bagaimana kita menciptakan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, bagaimana kita menjadi generasi kaum muslimin yang betul-betul berkualitas. Jadi orang-orang yang bermanfaat. Manfaat bagi agamanya, manfaat bagi kedua orang tuanya, manfaat bagi negerinya, manfaat bagi masyarakatnya. Maka insya Allah akan Allah dunia ini atau negeri ini kalau memiliki generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang mulia. Ini yang kita inginkan dan kita harapkan, dan mudah-mudahan Allah SWT menurunkan kebahagiaan kepada kita anak-anak yang soleh, keturunan yang baik, yang akan melanjutkan perjuangan, yang akan melanjutkan semua kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan, yang menjadi cita-cita bersama kaum muslimin di masyarakat kita ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan kembali kepada satu hal terpenting, bahwa sumber agama kita adalah Quran dan Sunnah. Inilah yang harus menjadi ruh dalam mendidik anak-anak kita, yang menjadi ruh di dalam membina anak-anak kita. Ya, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau itu menjadi ruh, maka insyaallah lahirlah manusia-manusia yang bermanfaat bagi Islam, kaum muslimin dan masyarakat di negeri kita ini. Aqulu qawli hadza, kita kembali kepada saudara kita Abdul Ghaffar di Jakarta untuk sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian ilmiah dari beberapa hadis yang tertera pada dalam kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di 0218236543. atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Di sini datang dari seorang ibu di Jakarta. Ustaz, sejak kecil anak saya rajin mengikuti apa yang sudah kami ajarkan untuk sholat dan mengaji. Tetapi pada saat sekarang ini, di mana anak saya sudah berusia 14 tahun atau menginjak usia remaja, justru mulai malas untuk sholat dan mengaji. Sering lewat waktunya, bahkan kadang harus ribut untuk menyuruhnya untuk mengerjakannya. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan dari seorang ibu yang mempunyai anak ketika kecil, anak ini dididik, dibiasakan untuk sholat, tapi pada usia 14 tahun mulai terjadi sesuatu yang berubah pada diri anak ini. Langkah yang harus diambil adalah kita sebagai orang tua mencari tahu apa sebabnya. Ya. Mengapa anak ini seperti ini, kok terjadi perubahan? Harus tahu apa sebabnya. Karena mengetahui sebab itu bermanfaat. Dengan mengetahui sebab, kita bisa mencari jalan untuk menyelesaikan, ya, sesuatu yang menjadi sebab anak ini kok malas sekarang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, juga yang harus dilihat adalah tentang siapa teman bergaulnya. Ini juga penting, ya. Selain sebab, kadang-kadang salah satu sebab adalah teman dekatnya itu siapa. Dengan siapa dia berteman. Karena teman ini, kalau misalnya dia berteman dengan anak yang memang jarang sholat, maka kewajiban kita memanggil anak itu. Anak kita dan juga anak itu. Kita membimbing mereka. Ya. Kita nasihati anak yang tidak sholat itu. Ayo saling ingat-ingat. Kalau jam sholat, sholat nak. Ya. Dan seterusnya. Jadi, pertama dengan menarik mereka itu. Jangan dikata-katai. Ya, jangan dimarahi. Ya. Kamu ini sudah besar, kau tidak sholat, jangan bergaul dengan anak saya kalau tidak sholat. Jangan, justru anak itu ditarik. Ya. Bagaimana supaya dia ini bisa sholat bersama anak-anak kita. Nanti ini pun pengaruhnya besar. Anak ini akan merasa, dulu saya tidak sholat, saya kemudian diingatkan oleh orang tua teman saya ini. Ini akan berkesan. Ya. Dan dia akan mendoakan. Ya, jadi, pertama kita cari sebab, yang kedua salah satu sebab itu adalah teman. Siapa teman anak ini? Kemudian yang ketiga, juga kita harus mengontrol anak itu. Ya. Harus mengontrol. Entah dengan misalnya telepon, ya. Tanya, nak kamu udah sholat belum? Atau nak jangan lupa sholat. Ya. Jadi, hal-hal seperti ini akan anak itu akan merasa bahwa dia ini selalu dikontrol oleh orang tuanya. Jadi ada kontrol terhadap anak itu. Kemudian juga ingatkan tentang ancaman-ancaman, ya. Atau sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidupmu, nak, yaitu sholatmu. Kalau kamu sholat, insya Allah hidupmu akan baik. Ya. Hal-hal seperti ini juga harus ditanamkan. Orang yang tidak sholat, hidupnya tidak tenang di dunia ini. Walaupun dia itu kaya, walaupun dia itu orang yang memiliki segala macam, tetapi ketika dia meninggalkan sholat, maka dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan seterusnya, dari nasihat-nasihat yang bermanfaat. Atau juga bisa dengan cara memberikan hadiah. Ya. Memberikan hadiah. Dalam arti, bukan karena hadiah dia ini nantinya sholat. Ya. Tetapi, dengan cara-cara tetap untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kamu kalau rajin sholat, bisa saja Allah memberikan hidayah atau Allah memberikan taufik kepada orang tua, orang tuamu untuk memberikan sesuatu yang akan bermanfaat bagimu. Ya, jadi intinya diberikan hal-hal yang mendorong anak itu untuk sholat. Ya, kemudian yang berikutnya kembali kepada doa. Orang tua minta pada Allah ketika sujud, ketika berdoa, minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak yang soleh. anak yang tidak melepaskan sholat. Selain kita usaha untuk mengingatkan, mengontrol, menasihati, ya, juga kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inti yang ini adalah bagaimana seorang itu mencari tahu sebab mengapa anak itu seperti itu. Kalau tahu sebabnya, ya tinggal diarahkan. Kemudian nasihati dan seterusnya yang kami sampaikan tadi, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan di layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita coba sapa untuk telepon kita. Naam, silakan. Halo. Iya, silakan. Nah, Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan telepon kami 021-823-6543. Ya, kita sapa kembali. Halo. Nah, terputus. Kita kembali akan bacakan dari Sumatera Utara. Datang pertanyaan dari Bapak Ahmad. Ustadz ingin bertanya, bolehkah seorang anak yang belum balig menjadi khotib untuk orang dewasa? Mohon penjelasannya, Ustaz. Dan pertanyaan beliau yang kedua, Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran hanya artinya saja, dan apakah mendapatkan fadilah serta pahalanya? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan beliau yang pertama, yaitu seorang anak yang belum balig, bolehkah dia menjadi khatib? Wallahu a'lam. Ini dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu, tidak ada orang yang balig yang bisa menyampaikan khutbah, atau dia di hadapan semua para mu'allaf yang tidak bisa apa-apa, maka itu insya Allah dalam kondisi darurat boleh. Tetapi dalam kondisi ada orang dewasa, seorang muslim, ya, yang dia bisa baca Al-Quran, dia bisa menasihati kaum muslimin, ya, maka wallahu a'lam, selama ada yang demikian, maka tidak dibenarkan seorang anak belum balig menjadi khatib. Jadi dalam kondisi tertentu, ya, tapi dalam kondisi yang pada umumnya seperti kita di negeri ini yang masih banyak orang-orang dewasa yang mereka bisa membaca, mereka bisa menasihati dan baik, maka tidak berhak seorang anak sebelum yang belum balig untuk naik sebagai khutbah atau khutib Jumat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tentang bolehkah kita membaca Al-Quran tapi tidak membaca ayatnya, hanya membaca terjemahannya. Ini kalau mengatakan boleh, ya boleh-boleh saja. Tetapi fadilahnya tidak seperti orang membaca ayatnya, kemudian dia membaca terjemahannya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang itu dia sekedar mau tahu apa artinya. Maka dia kemudian membuka Al-Quran, dia membaca artinya. Ya. Tetapi tentu itu, dia sebetulnya bukan membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang dalam bahasa Arab itu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya dan lebih utama seorang membaca ayat, kemudian dia membaca terjemahannya. Tetapi kalau memang seorang niatnya sekedar mau tahu arti-arti dari ayat-ayat itu, sekedar saja untuk mengetahui, maka tidak mengapa sih dia membaca artinya. Tapi nilainya, bobotnya, tentu berbeda dengan orang yang membaca ayat Al-Quran, kemudian dia membaca terjemahan dari ayat Al-Quran tersebut. Ya, ini lebih afdal, lebih utama, karena dia membaca kalamullah, ya, dengan bahasa Arab, kemudian baru dia membaca terjemahannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya kita coba angkat kembali di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ustaz, Nah, sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Iya, iya. Iya, silakan. Iya, silakan. Ini Ustaz Ana Indra dari Dompu NTB. No. Mau tanya Ustaz. Ini mau gimana Ustaz? Kita sangat kagum dengan TV Roja penyampaiannya para Ustaz. Kita yang dari masyarakat di NTB Dompu ingin sekali mendengarkan yang disampaikan Ustaz Syu, langsung disebutkan dengan surat-surat apa, ayat berapa, tapi kebanyakan Ustaz seketika kita mendengarkan itu Allah berfirman tapi tidak disebutkan surahnya. Ya, mungkin itu saja Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan. Dan juga yang kedua, bagaimana Ustaz orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, tapi dia hanya naik khatib pada saat sholat berjamaah. Bagaimana? Dapat diulangi? Jumat Ustaz. Nah, mohon maaf, pertanyaan kedua mohon diulangi. Ini pertanyaan bagaimana seorang khatib naik pada saat sholat Jumat saja, tapi tidak pernah dilakukan sholat fardu, sholat subuh, sholat isya dan seterusnya. Pokoknya yang lima waktu tidak pernah dilakukan di masjid itu, bagaimana khatib yang seperti itu, Ustaz? Ya, mohon beliau hanya sholat di masjid di sholat Jumat ya. Ya, sering. Nah, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang pertama melalui layanan lain telepon dari pendengar tadi berkenaan dengan teknis. Yang pertama, yang kedua, Ustadz, bagaimana hukum seorang yang hanya sholat di masjid ketika sholat Jumat dan beberapa sholat yang lainnya, yaitu sholat lima waktu yang lainnya tidak dilakukan dan tidak melaksanakannya di masjid? Mohon dijelaskan dalam hal demikian ini. Baik, tentang pertanyaan yang pertama, yaitu dari Bapak Indra di Dompu ya, tentang kekaguman beliau dan beliau bersyukur, berterima kasih adanya televisi Roja dan juga para penceramah yang menyampaikan ceramah-ceramah di dalam melalui TV tersebut dan sangat bermanfaat. Hanya beliau meminta supaya kalau menyebutkan ayat, ya, itu sebutkan ayat berapa, surat apa, sehingga mungkin bisa dirujuk oleh beliau dan yang mendengarkannya. Baik, itu permintaan yang baik sekali. Ya, memang kadang-kadang perlu kami sampaikan kepada Bapak yang bertanya bahwa kadang-kadang ketika seorang menyampaikan ceramah, dia itu mengambil satu ayat dari Al-Quran, ya, dalam arti mungkin dia lupa tentang ayat berapa, surat apa, tapi sebagai dalil dalam menguatkan apa yang dia bicarakan, ya. Maka kadang-kadang memang tidak disampaikan ayatnya atau suratnya berapa, ayat berapa, itu tidak disebutkan. Karena kadang-kadang mereka mengambilnya sebagai bentuk dalil yang langsung teringat dalam benak mereka. Tapi kadang-kadang juga mereka menyampaikan, ya, dan ini masukan yang baik saja. Itu masukan yang baik untuk TV Roja, ya, diharapkan agar para ustadz yang menyampaikan ceramah untuk kalau menyampaikan ayat Al-Quran, sebutkan suratnya, surat apa dan ayat berapa. Ini masukan yang baik dari Bapak Indra, terima kasih. Kemudian yang ketip Jumat, tetapi tidak pernah sholat berjamaah. Ya. Saya katakan dalam masalah ini, yang pertama, apabila dia orang ini mungkin, dia khotib Jumat di satu masjid, tapi bisa jadi dia sholat berjamaahnya di masjid lain, ya. Maka ini berarti kita berprasangka baik. Mungkin dia sholat Jumat atau sebagai khatib Jumat di satu masjid, tapi dia sholat jamaahnya di tempat lain, bukan di masjid itu. Sehingga orang yang mengetahui dia sebagai khatib, dia mengetahui bahwa padahal dia seorang khatib. Maka kalau kita di masjid yang lain, Jumat, tapi kemudian dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, tidak pernah sholat di masjid, ini tentu perbuatan yang tercela. Mengapa demikian? Karena biasanya seorang khatib dia menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat tentang fadilah, keutamaan sholat berjamaah, kewajiban sholat dan seterusnya, tetapi dia sendiri tidak sholat berjamaah. Dan ini sesuatu yang tercela. Ya, ini mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri taufik agar beliau, ya kalau agar orang yang sebagai khatib yang dia tidak sholat berjamaah, semoga diberi hidayah, beri taufik untuk dia sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah yang fadilahnya besar. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya. Kemudian juga banyak manfaat-manfaat lain yang bisa diambil dari sholat berjamaah, ya. Apalagi seorang khatib, ya, aib bagi seorang khatib, suatu perbuatan tercela bagi seorang khatib yang tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Nanti akan dicela oleh masyarakatnya. Ya, ini hanya bisa ceramah tapi tidak pernah mengerjakannya. Nah, ini suatu perbuatan yang tercela. Maka dari itu, siapapun orangnya, hendaknya seorang, apalagi dia sebagai tokoh di masyarakat, sebagai ustadz di masyarakat, dia mempunyai andil dalam berdakwah, alangkah baiknya menjadi contoh yang baik di masyarakat. Salah satunya adalah dalam sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas penjelasan dan juga jawabannya telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini, Ustaz. Dan menutup kajian kita, mohon disampaikan sebagai istifadah, pesan ataupun kalimat ikhtitam di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung dari kajian kita pada pagi hari ini. Tentu yang kita berharap adalah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kalimat penutup saya pada kesempatan yang baik ini kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, marilah kita kembali untuk betul-betul memperhatikan dunia pendidikan kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, apa yang kita tanamkan kepada mereka. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai pendidik terhadap generasi yang akan datang. Maka dari itu, ya, kita harus kembali meninjau dan memperhatikan masalah dunia pendidikan kita. Yang pertama. Yang kedua, kepada orang tua, jadikanlah anak yang dapat mendoakan untuk diri kita sebagai orang tua. Karena kita hidup di zaman ini, kita melihat dan menyaksikan banyak orang meninggal. Di saat orang itu meninggal, anak dari orang yang meninggal itu kebingungan. Bingungnya mencari kiai, mencari ustadz, atau orang yang akan memimpin doa, ya, atau akan mendoakan orang tuanya. Padahal sebetulnya yang paling afdol, yang paling utama mendoakan orang tuanya adalah anaknya. Ya. Yang paling utama, paling afdol mendoakan orang tuanya adalah anaknya sendiri. Tetapi karena faktor kelalaian, faktor kesibukan duniawi, sehingga kita kemudian melalaikan pendidikan anak kita, sehingga anak kita pun tidak tahu bagaimana cara dia mendoakan untuk kita di saat kita meninggal. Ini sangat disayangkan. Maka dari itu, marilah kita mempunyai program dalam hidup kita ini. Aku harus menciptakan anak yang bisa mendoakan aku di saat aku telah meninggal. Dengan seizin Allah, kalau kita bertekad bulat, berniat yang ikhlas, berniat yang benar, Allah akan memberikan jalan, ya, agar kita mempunyai keturunan, anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita di saat kita telah meninggal nanti. Semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.